Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab al-Hajabi ha jim ba ya nisbah al-Hajabi kunyahnya Abu Muhammad Al-Basri. Siqatun. Dia adalah rawi yang siqah. Qala haddathani Abdul Aziz ibnu Abi Hazim, berkata Abdullah telah menghabarkan kepadaku Abdul Aziz bin Abi Hazim. Barakallahu fikum. Ya. Abu Hazim di sini adalah Al-A'raj. Siapa namanya Abu Hazim? Inda akhina Usama Salamah bin Dinar. Ya. Abu Hazim di sini adalah Salamah bin Dinar. Sehingga Abdul Aziz adalah putranya Salamah bin Dinar. Saduqun faqih. Al-Hafidh mengatakan Abdul Aziz ini rawi yang saduq, faqih, dan beliau pakar dalam masalah fikih. Qala haddathani abi, berkata Abdul Aziz menghabarkan kepadaku ayahku. Siapa nama ayahnya? Huda. Mana Huda? Mana orangnya? Huda? Mana? Gak ada? Jaga? Oh, tayyib. Labas. Siapa nama ayahnya Abdul Aziz? Abdul Aziz. Ada yang namanya Abdul Aziz? Hah. Siapa nama ayahnya Abdul Aziz tadi? Hah? Siapa? Taib. Ahsanta. Nama ayahnya adalah Salamah bin Dinar. Ya. Abu Hazim. Barakallahu fikum. Taib. Itu tadi dijawab sendiri atau dapat bocoran? Abdul Aziz. Bocoran. Siapa yang bocorkan? Ramdan. Kum Ramdan. Berdiri. Berdiri. Jangan dibiasakan. Di dalam majelis saya ada membocor-bocorkan jawaban. Hah? Antum bisa didhaifkan gara-gara seperti itu. As-su'alu indak. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, beliau sebagai khalifah keberapa dalam Islam? Ramban, ini soal kelas MTA ini. Antum ada di tingkat syabab. Harusnya sebelum soal selesai, antum sudah bisa menjawab. Utsman ibn Affan, khalifah keberapa dalam Islam? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Waktu habis. Antum berdiri. Sampai datang soal berikutnya. Dipegang kitabnya. Ya. Disimak sambil berdiri. Pelajaran. Jangan sampai ada yang memberikan bocoran jawaban kepada teman-temannya tatkala ditanyakan. Ya, yang rugi antum sendiri. Barakallahu fikum. Hai, perhatikan kembali kitabnya. Qala sami'tu Sahal ibn Sa'ad. Berkata Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj, aku mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Barakallahu fikum. Abu Hazim sudah lewat terjemahnya, beliau seorang rawi yang fiqah. Fiqatun 'abid. Beliau mengatakan beliau mendengar dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sahal nama aslinya adalah Huzn. Ya. Kana ismuhu Huznan. Dulu nama aslinya adalah Huzn. Apa artinya? Hasan. Sedih. Susah. Gelisah. Galau dan yang semisalnya. Itu nama aslinya. Barakallahu fikum. Faghayyarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sahlan. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama beliau menjadi Sahal. Ya, orang yang mudah, gampang, barakallahu fikum. Urusannya itu enggak susah, enggak sulit. Barakallahu fikum. Baik. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Al-Isobah. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil beberapa faedah. Tayyib. Bahwasannya nama di dalam Islam barakallahu fikum itu memiliki arti. Iya. Dan arti itu barakallahu fikum bisa bermakna doa. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga salah kalau ada orang yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Barakallahu fikum. Iya. Itu ucapan yang salah. Nama itu memiliki arti. Barakallahu fikum. Dan hal itu diakui oleh Islam. Paham ikhwan ya? Baik. Sehingga diharapkan bagi orang tua tidak sembarangan, tidak serampangan dalam memberikan nama anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ya. Dikarenakan nama itu barakallahu fikum mengandung harapan padanya. Dan faedah yang kedua yang bisa kita ambil barakallahu fikum adalah masyru'iyatu taghyirul asma', al-muharramah, ya, al-makruhah, al-khabithah, disyariatkan bagi kita untuk mengganti nama-nama yang haram, nama-nama yang makruh, nama-nama yang khabith, yang jelek. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama yang muharramah, barakallahu fikum, itu adalah nama-nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nama yang khusus bagi Allah, makhluk tidak boleh bernama dengannya. Seperti lafaz jalalah Allah. Tidak boleh seorang ketika anaknya lahir, siapa namanya? Allah. Ya, haram hukumnya. Barakallahu fikum. Atau siapa namanya? Rabbul Alamin. Ikhwan ya. Itu nama yang muharramah. Barakallahu fikum. Baik. Nama-nama yang dimakruhkan adalah nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Rekomendasi. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Seperti nama Izzuddin, ya, kemuliaan agama. Terus siapa lagi? Hah? Apa lagi contohnya? Nama yang mengandung tazkiyah? Hah? Barakallahu fikum. Ya. Nasiruddin. Ya. Barakallahu fikum. Itu nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah, rekomendasi terhadap orang yang bernama dengannya. Itu dimakruhkan, dibenci oleh mereka para ulama. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga nama-nama yang khabithah. Barakallahu fikum. Seperti syaitan, ya. Anaknya lahir siapa namanya, Pak? Setan. Wah. Khabith hadha. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Begitu juga nama-nama yang barakallahu fikum ma'ruf di kalangan orang-orang kafir. Asma'ul kafarah. Asma'ul kuffar. Barakallahu fikum. Ya. Siapa nama anaknya, Pak? John Lennon. Nah, ya. Barakallahu fikum. Sehingga nama-nama yang seperti ini barakallahu fikum disyariatkan di dalam Islam untuk diubah. Dan itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak kesempatan beliau mengubah nama beberapa orang sahabatnya. Barakallahu fikum. Baik, di antaranya Abul Hakam. Baik. Abul Hakam ini nama yang diberikan oleh kaumnya. Dikarenakan beliau barakallahu fikum biasa dijadikan oleh kaumnya sebagai hakim. Ya. Dan setiap keputusan yang dia putuskan itu diterima oleh kaumnya. Sehingga dia diberikan nama Abul Hakam. Maka ketika Rasul bertanya tentang namanya, siapa namamu? Abul Hakam. Kenapa kamu diberi nama demikian? Dia menjelaskan, saya biasa menghukumi urusan kaum saya dan mereka ridha dengan keputusan saya. Maka mereka menamakan saya Abul Hakam. Maka Rasul mengatakan, ganti namamu. Barakallahu fikum. Ya. Ditanya oleh Rasul, kamu memiliki beberapa orang putra. Ya, berapa putramu? Dia menyebutkan namanya dan diantara nama putranya adalah Salih. Fa anta Abu Salih. Maka sekarang namamu adalah Abu Salih. Barakallahu fikum. Paham ya, ikhwan ya? Ya. Sehingga dari contoh-contoh tersebut terdapat pelajaran bagi kita semua. Barakallahu fikum, untuk mengganti ya nama-nama yang tidak islami. Barakallahu fikum. Paham ikhwan ya? Dan sebaliknya, mereka para thalabah yang sudah memiliki nama-nama islami, jangan minder. Ya. Barakallahu fikum. Jangan merasa malu. Paham ikhwan ya? Baik. Alhamdulillah, antum sudah diberikan orang tua antum dengan nama-nama yang islami. Abdullah, Abdurrahman, ya, Tayyib, Muhammad, Ahmad, Mahmud, Yusuf, masya Allah. Barakallahu fikum, ya. Tayyib, sehingga jangan diubah-ubah itu nama. Barakallahu fikum, tayyib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha, wa qala bi isba'aihi as-sababati wal wusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku dan orang yang mengayomi dan orang yang mengurusi anak yatim di dalam jannah seperti ini. Beliau memberikan isyarah dengan kedua jari beliau, sababah dan wusta. Ya. Jari telunjuk dan jari tengah. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan tambahan lafaz wa farrajahuma. Dan beliau merenggangkan kedua jari tadi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh mereka, barakallahu fikum, maknanya adalah untuk menunjukkan keadaan orang tersebut memang dekat dengan Nabi, namun barakallahu fikum tetap ada jarak. Iya. Yeah. Barakallahu fikum, antara dia dan Nabi. Baik, barakallahu fikum. Baik. Untuk riwayat ini sangat jelas keterkaitannya dengan bab barakallahu fikum mengenai keutamaan orang yang mengayomi, mengurusi anak yatim. Ya, dia akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam jannah. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Musa, telah menghabarkan kepada kami Musa. Musa di sini siapa? Rashid. Musa Ismail, Musa bin Ismail, kunyahnya Musa ibnu Ismail, wa ma kunyatuhu, siapa kunyahnya Yuda Abu Hazm? Siapa kunyahnya Fauzan Gersik? Siapa kunyahnya Fauzan Sidoarjo? Tayyib, Abu Salamah At-Tabudzaki Al-Minqari. Barakallahu fikum. Sudah sering ya namanya kita sebutkan, kita baca. Musa ibnu Ismail, Abu Salama At-Tabudzaki Al-Minqari. Qala haddathana Al-Ala ibnu Khalid ibni Wardan. Berkata Musa telah menghabarkan kepada kami Al-Ala bin Khalid ibni Wardan. Kunyahnya adalah Abu Syaibah. Abu Syaibah Al-Hanafi Al-Basri. Abu Syaibah Al-Hanafi Al-Basri. Tayyib. Al-Hafidh mengatakan tentang dia ini makbul. Al-Hafidh mengatakan tentangnya makbul. Baik. Al-Ala ibnu Khalid ini makbul, kata Al-Hafidh. Ramdan. Apa makna makbul menurut Al-Hafidh? Apa? Riwayatnya ditolak. Begitukah? Kurang pas. Kurang pas. Tayyib, labas. Belum bisa duduk. Awas. Apa makna makbul indal hafidh? Hah? Jika ada penguat maka diterima. Kalau tidak ada, kalau tidak ada penguat maka ditolak. Baik, ya. Sehingga makna ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar terhadap seorang rawi makbul, barakallahu fikum, makbulun intubi. Riwayatnya itu diterima kalau ada yang menguatkannya. Kalau tidak ada, maka barakallahu fikum, ya, riwayatnya tidak diterima. Menunjukkan dia adalah rawi yang lemah, barakallahu fikum, namun kelemahannya tidak parah. Barakallahu fikum. Al-Muadzin yu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Ya, sehingga Ala ibnu Khalid, dia adalah rawi yang makbul. Tayyib. Rawi yang lemah. Qala haddathana Abu Bakar ibnu Hafsin. Berkata Al-Ala, telah menghabarkan kepadaku Abu Bakar bin Hafs. Namanya adalah Abdullah. Masyhurun bikunyatihi. Beliau ini lebih masyhur dengan kunyahnya. Baik. Namanya adalah Abdullah. Lebih terkenal kunyah daripada nama. Abdullah ibnu Hafs ibni Umar ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Abdullah ibnu Hafs ibni Umar ibni Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sehingga Abu Bakar di sini adalah cicitnya Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Iya, cicitnya. Sedangkan ayahnya Hafs itu adalah cucu dari sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas. Barakallahu fikum. Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. Baik. Fahadhal isnad dhaif. Ya. Maka sanad hadis ini lemah dikarenakan ada penyakitnya tadi Al-Ala ibn Khalid, dia rawi yang maqbul. Barakallahu fikum. Lakin dia memiliki penguat. Tayyib. Lahu syahid. Barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Al-Kharaiti. Oleh Imam Al-Kharaiti. Kha, ra, alif, hamzah. Ta kemudian ya. Dalam kitab Makarimil Akhlaq. Ta. Tayyib. Dengan sanad beliau dari Nafi' an mithlihi. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Yeah. Dan juga dikuatkan dengan hadis yang sebelumnya dari kalamnya Al-Hasan Al-Basri yang sebelumnya kita kaji, sehingga hadis ini barakallahu fikum bisa naik derajatnya menjadi hasanun li ghairihi, menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Tayyib. Abu Bakar bin Hafs mengatakan anna Abdullah kana la ya'kulu ta'aman illa wa 'ala khiwanihi yatimun. Bahwasanya Abdullah yang dimaksudkan adalah Abdullah ibn Umar. Bahwasanya Abdullah ibn Umar beliau tidaklah memakan sebuah makanan melainkan di sisi beliau ada seorang yatim. Barakallahu fikum. Ya, itu kebiasaan sahabat Ibnu Umar. Biasa mencari anak yatim sebagai teman makan beliau. Barakallahu fikum. Baik. Jadi maksud Imam Bukhari menyampaikan atsar ini barakallahu fikum untuk menunjukkan kepada kita bagaimana praktek para sahabat, bentuk ya penghormatan mereka kepada anak yatim, bagaimana cara mereka mengayomi dan mengurusi anak yatim. Barakallahu fikum. Ya, kalau ada makanan ya dibagikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan. Akhun yas'al. Afwan Ustaz, lalu bagaimana dengan Syekh Nasiruddin Al-Albani dan penguasa Bani Abbasiyah yang bernama Al-Mu'tasim Billah barakallahu. Naam. Nama-nama ini dimasukkan oleh mereka para ulama termasuk nama-nama yang dimakruhkan. Hatta Syekh Albani sendiri beliau tidak menyukai. Ya, kalau beliau dipanggil dengan Nasiruddin. Barakallahu fikum. Beliau lebih senang kalau dipanggil dengan Syekh Nasir. Paham ikhwan ya? Itu disebutkan dalam biografi beliau. Barakallahu fikum. Beliau mengakui itu merupakan kesalahan. Tapi bagaimana lagi? Ya, karena itu penamaan dari orang tua. Dan beliau sudah masyhur dikenal dengan nama tersebut. Namun beliau secara pribadi tidak meridhai nama tadi. Paham ikhwan ya? Baik. Adapun penguasa dari Abbasiyah barakallahu fikum, yaitu amalan para umara, tidak bisa dijadikan argumen. Dan biasa memang para penguasa itu membanggakan diri mereka. Ya, tafakhuran barakallahu fikum. Itu merupakan salah satu hal yang diingkari oleh para ulama pada mereka. Baik. Apakah boleh memberikan nama anak dengan nama Robbi? Ya, bukan Robbi, tapi Robbi. Paham ya? Hey. Kalau yang dimaksudkan adalah lafadz Rob yang diidofahkan dengan ya mutakallim, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian mereka memperbolehkan. Dengan dasar kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, apa ucapan beliau tentang tuannya? Hah? Loh, ayuhal hufat, apa ucapan Nabi Yusuf? Hamzah? Hah? Uzkurni inda rabbik, itu menggunakan kaf khitab yang ya mutakallim. Bu Salama, loh, siapa yang paling senang surat Yusuf? Yusuf. Mana lagi? Ayuha Yusuf. Yusuf yang lain. Apa bunyi ayatnya? Loh. Siapa yang hafal? Angkat tangannya. Ah, Arifin. Baik, ahsan ta. Hadza wal murad. Inna Rabbi ahsana mathwai. Ya. Nabi Yusuf memanggil tuannya dengan Rabbi. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ada larangan yaitu menggunakan kap khitab. Wala taqulu at'im rabbak. Iya. Barakallahu fiik. Jangan kamu mengatakan ayo beri makan Rabbmu. Menggunakan kap khitab. Barakallahu fiik. Rabbak, ya. Itu tidak diperbolehkan barakallahu fiik sebagian mereka. Namun barakallahu fiik datang dalam sebagian riwayat dengan lafaz yang jelas, wala taqulu rabbi. Ya. Jangan pula kamu mengatakan rabbi. Sehingga hadis ini menurut sebagian mereka mengkhususkan barakallahu fikum ucapan Nabi Yusuf, dan hal itu dikatakan oleh mereka sebagai bentuk syariat terdahulu. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga barakallahu fikum, kalau riwayat yang disebutkan ini adalah riwayat yang sahih, maka tidak diperbolehkan menamakan anak dengan Rabbi. Barakallahu fikum. Ya. Ada salam dari Abdurrahim Suluh untuk para asatid dan para santri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pemahaman LDII, barakallahu fikum, tanyakan sama Ustadzuna Abu Abdillah hafizahullahu ta'ala warah. Bisa lebih lengkap datanya. Baik. Bolehkah kita bernama dengan Akbar atau Agung? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau nama Akbar ini secara mutlak, barakallahu fikum, ya, tayyib, menggunakan alif lam al-akbar secara mutlak, maka tidak diperbolehkan. Namun kalau dengan idhofah, Barakallahu fikum. Tayyib. Yajuz. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati haji, yauma hajjil akbar. Paham Ifan ya? Tayyib. Dia dengan idhofah. Tapi kalau disebutkan secara mutlak ya, al-akbar begitu, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Misalnya namanya siapa? Rajulul Akbar. Nah, gitu ya. Barakallahu. Atau Ahmad Akbar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ahmad yang gede. Tayyib. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga untuk nama agung. Paham ikhwan ya? Tayyib. Karena agung ini ya terjemahannya dari lafaz akbar. Wallahu taala a'lam bisawab nahtahi bihal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.